kuntung, na idam kumbang. Puas ku jaga si bunga impian, gugunnya sebelum berkembang. Hendaklah hendak ku rasa, puncaknya gunung hendak ditawan. Tidaklah tidak ku daya, tingginya tidak terlawan. Jangan ku hibah, derita hati jangan dikenang. Bukan ku pintar, meraju bukan berpandangan. Tidak.